Pada zaman dahulu, ada seekor naga yang bisa terbang. Maka dari itu disebut naga terbang. Setiap saat naga terbang ini memangsa wanita, terutama yang masih gadis. Penduduk kerajaan sangat gelisah, apalagi para gadis. Putri raja diculik pada waktu bermain dengan burung kesayangannya. Namun burung merpati tidak bisa membelanya. Burung itu hanya mengikuti dari kejauhan sampai di mana putri raja itu disimpannya. Nah, adik-adik, judul sanggar cerita kali ini adalah Naga Terbang. Aku naga terbang, lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang akan menolongmu? Lepaskan aku. Sudah berpuluh-puluh orang perkasa mati di cakarku. Kalau begitu, bunuhlah aku. Bunuhlah aku, naga terbang. Perutku sakit sekali karena kau cengkram begini, naga terbang. Kukumu panjang dan tajam. Lepaskan aku. Tenang, putri yang cantik. Lepaskan aku. Aku akan mengendorkan cengkramanku. Ayo, berpeganglah erat-erat. Kenapa tidak kau makan saja aku? Aku akan kau bawa kemana, naga terbang? Kau terlalu cantik untuk dimakan. Kau akan menjadi istriku. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku agar aku jatuh di batu. Biar aku mati. Lepaskan. Tidak ada wanita secantik kau, putri. Apalagi kau putri raja. Lepaskan, naga terbang. Nah, bila kau mau menjadi istriku, aku akan berhenti memakan manusia. Lebih baik aku kau bunuh saja, naga terbang. Tidak. Daripada aku menjadi istrimu, bunuhlah aku, naga terbang. Sampailah naga terbang di sarangnya, yaitu sebuah gua yang seram dan besar. Putri tidak bisa melepaskan diri karena gua tersebut telah dipagar dengan pohon yang besar. Akan tetapi, kepergian putri diikuti oleh seekor burung kesayangannya, yaitu burung merpati. Putri. Naga terbang, kau bisa lemah lembut. Kukira kau kasar dalam memperlakukan manusia. Itu bila bukan putri. Karena putri akan menjadi istriku, maka aku harus lemah lembut. Segala permintaan putri akan aku kabulkan. asalkan tidak minta dipulangkan. Naga terbang, aku tidak akan minta dipulangkan. Oh, jadi kau mau menjadi istriku? Naga, suara apa tadi? Oh. Apa aku tidak akan mati di tempat ini? Maafkan aku. Tadi aku lupa. Tertawaku terlalu keras. Tertawamu sampai menggetarkan dinding gua ya? Tapi, kau baik hati kepadaku. Kau selalu menyiapkan makanan buatku. Kau jangan khawatir. Kau tidak akan kelaparan. Setiap aku lapar, aku merampok di luar gua ini. Dan tidak seorang pun berani menghadapiku. Semua lari terbirit-birit. Jadi, kau paling kuat di dunia ini ya, naga terbang? Iya. Kenapa kau berbohong, naga? Makhluk yang paling kuat itu makhluk yang tidak pernah menyembunyikan rasa takutnya. Maksudmu? Sudah. Nanti kau akan menipuku lagi. Naga, bagaimana seandainya aku menjadi istrimu nanti? Kau tentu sering berdusta. Baiklah. Aku akan menjadi makhluk yang jujur dan baik. Ini demi kau, putri. Dan aku yakin kau tidak akan menceritakan kepada siapapun, karena kau tidak akan pergi dari sini. Iya, karena aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Kalau menurut pendapatku, tidak satupun manusia yang bisa mengalahkanmu. Bukan begitu, naga terbang? Jangan menyanjungku. Aku malu. Karena sebetulnya masih ada seorang manusia yang bisa mengalahkan aku. Kau bergurau atau mengolok-olok aku saja? Karena tidak. Aku manusia? Tidak, putri. Sekuat-kuat binatang, masih lebih kuat manusia. Jadi, siapa orangnya, naga terbang? Dia bernama Nikita. Kau berbohong, naga terbang? Tidak. Di mana kau pernah menjumpai orang yang bernama Nikita? Sewaktu aku mandi di sungai. Dia adalah seorang pemuda yang perkasa. Naga terbang? Kukira banyak orang yang perkasa. Iya. Tapi, kenapa justru dia yang kau takuti, naga terbang? Apa kau pernah mengadu kekuatan? Memang benar, putri. Aku pernah mencoba untuk mengadu kekuatan dengannya. Sewaktu dia merendam kulit binatang, diangkatnya kulit sebanyak 12 buah. Waktu itu aku mencobanya. Ku tarik kulit-kulit itu dan aku sambil menyelam. Terus bagaimana naga terbang? Ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Kalau saja tidak aku lepaskan peganganku, mungkin aku sudah ditarik ke darat dan dibunuhnya. Putri menjadi lega hatinya, karena naga terbang telah membuka rahasia kematiannya. Dengan penuh kesabaran, putri menunggu kedatangan seekor burung merpati, yaitu burung kesayangannya. Sewaktu naga terbang keluar dari gua itu, datanglah seekor burung merpati. Dengan cepat ditulisnya sebuah daun dan dikirimkan lewat burung itu. Daun diikatkan ke kaki burung itu. Maka merasa gembiralah keluarga kerajaan, karena masih ada harapan untuk bertemu dengan putrinya. Jahanam! Sudah berapa puluh pahlawan yang gagah perkasa terbunuh oleh kekejaman naga terbang. Tapi masih untung anakku tidak dimakannya. Terus bagaimana usul putriku itu, Menteri? Menurut pendapat hamba, harus secepatnya dicari pemuda yang dimaksudkan di dalam surat itu, Sri Baginda. Benar, Kakanda. Karena yang membawa surat itu adalah burung kesayangannya. Jadi berita itu tentu benar. Baik. Kau persiapkan kereta dan perlengkapanku untuk mencari pemuda yang bernama Nikita itu. Hamba akan melaksanakan tugas itu, Baginda. Tidak seberapa lama, tempat Nikita bisa ditemukan rombongan keluarga istana. Namun disayangkan, Nikita tidak mau menerima tugas yang berat itu. Walaupun diberikan hadiah dan dijanjikan pangkat yang tinggi, Nikita tetap menyukai pekerjaan sebagai tukang samak kulit. Akhirnya keluarga istana pulang tanpa hasil. Sri Baginda merundingkannya kembali. Kini diundang seorang juru ramal kerajaan yang sudah tua. Ada tugas apa yang akan dititahkan kepada hamba Sri Baginda Raja? Engkau aku datangkan kemari karena ada kesulitan, Bapak. Kesulitan apa, Sri Baginda? Hamba akan segera memecahkan persoalan itu. Memang segala kesulitan tidak harus diselesaikan oleh orang muda-muda. Kupikir ada benarnya, Bapak. Coba, aku akan minta tolong. Carikan kelemahan seorang pemuda bernama Nikita. Karena dia menolak tugas dariku. Tugas apa yang harus dia lakukan, Sri Baginda? Putriku masih selamat di dalam gua. Menurut pengakuan si naga terbang, dialah yang bisa membunuh naga terbang. Si Nikita itu, Bapak. Begitu persoalannya. Kenapa tuanku tidak dengan kekerasan? Aku sebagai raja yang bijak, aku tidak mau memaksa rakyatku. Terkecuali dia sudah menjadi prajurit. Lain soal, Bapak Juru Rama. Baik, tuanku. Tunggu sebentar. Bapak akan merenung untuk mengetahui kelemahan sini kita. Nikita. Ini sangat mudah, Sri Baginda. Kumpulkan saja anak-anak sebanyak mungkin. Untuk apa, Bapak Juru Rama? Untuk minta tolong kepada Nikita. Karena Nikita menyayangi anak-anak kecil. Anak-anak berarak-arakan menuju ke rumah Nikita. Sesampai di sana, mereka ada yang mengibah dan membacakan puisi yang memilukan. Aku mengerti. Menteri, siapkan anak-anak di lingkungan istana ini. Atur semua menurut petunjuk Bapak Juru Ramal. Akan hamba laksanakan, Sri Baginda. sepanjang jalan dari istana sampai ke perkampungan Nikita tidak henti-hentinya. Pemuda perkasa itu akhirnya terharu dengan nyanyian anak-anak itu. Dia berjanji akan membunuh si naga terbang. Kami datang, pahlawanku. Tolonglah kami dari cengkeraman si Angkara Murka. Lama negeri ini tersiram darah segar. Banyak orang tak berdosa gugur. Banyak orang kehilangan anak gadisnya karena ulah si Angkara Murka. Paman Nikita yang baik hati, tolonglah kami. Tolonglah kami, Paman. Bagaimana dengan masa depan kami bila sang naga terbang belum sirna dari muka bumi ini? Anak-anak yang manis, dengarlah, Paman akan berjanji. Paman akan membunuh naga terbang. Ini Paman lakukan demi kalian semua. Nah, anak-anak, sebelum kalian pulang, makanlah bersama Paman. Hati Nikita telah tergugah. Maka dipersiapkan peralatan untuk menghadapi si naga terbang. Badannya dililit dengan jerami seberat 500 kilo. Di tangannya tergenggam sebuah gada terbuat dari besi seberat 200 kilo. Serat jerami yang dililitkan di badannya untuk mencegah gigitan si naga terbang supaya gigi-gigi naga terbang tertinggal di tubuhnya. Naga terbang! Naga terbang! Oh, kurang ajar. Akhirnya Nikita datang juga. Ini berarti kematianku telah diambang pintu. Ya, dia memang lebih kuat daripada aku. Aku akan berdiam saja di sini dulu. Naga terbang! Takutkah kau padaku? Kalau kau tidak mau keluar dari gua ini, aku akan hancurkan gua ini. Hai, Nikita. Kita damai saja. Kau tidak pantas diberi ampun naga terbang. Kau harus mati di tanganku. Keluarlah. Aduh, persetan. Baiklah, akan ku lawan si Nikita walaupun aku harus mati. Naga terbang akan melayani tantangan Nikita. Baiklah, Nikita. Carilah tempat yang luas. Baik. Ayo kita ke Tanah Lapang. Rasakan ini. Kalau tak mau damai, terpaksa kau aku gigit. Gigiku lepas di tubuh Nikita. Rasakan ini dadaku yang akan menghabiskan riwayatku. Ampun ya aku Nikita. Aku mengaku kalah. Jangan bunuh aku Nikita. Bukankah sudah banyak yang menjadi korban kebiadabanmu? Putri, nanti aku kembalikan. Dia baik-baik saja, Nikita. Itu soal mudah, naga terbang. Yang jelas, kalau kau masih hidup, anak-anak akan merasa terancam. Karena kalau sudah besar nanti akan kau makan. Aku harus menamatkan riwayatmu sekarang juga. terimalah ini. Kemenangan Nikita merupakan kemenangan negara dan bangsanya. Kini di istana diadakan pesta kemenangan dan pesta syukuran karena putri raja telah kembali dengan selamat. Nikita disambut oleh anak-anak dengan penuh kegembiraan. Hari ini kita bersyukur karena negara kita sudah bebas dari belenggu. Naga terbang telah mati oleh tangan Nikita. Nah, anak-anak, pada malam ini pula atas nama rakyat, aku akan menganugerahkan bintang jasa tertinggi untuk kemenanganmu. Nikita, kau akan kuangkat menjadi panglima perang negara ini. Bagaimana? Terima kasih, Sri Baginda. Tapi, maafkan Nikita, karena tidak bisa menerima anugerah dari Sri Baginda. Hamba lebih senang menjadi tukang samak kulit, Sri Baginda. Bila negara membutuhkan tenaga Nikita, Nikita akan bersedia. Baiklah. Dari pertama, aku tidak memaksamu. Karena bekerja itu sama saja. Yang penting, bila negara terancam bahaya, kau telah sanggup untuk mengatasinya. Benar, Sri Baginda. Anak-anak, berterima kasihlah kepada paman kalian. Terima kasih, Paman Nikita. Terima kasih. Nah, untuk tanda terima kasih kami, marilah kita makan bersama-sama. Anak-anak, Paman ingin makan bersama-sama kalian dan Sri Baginda. Hidup Paman Nikita! Hidup Paman Nikita! Hidup Paman Nikita! Perpisahan pun terjadi. Anak-anak mengantar Nikita sampai di rumahnya dengan berarak-arakan. Nikita selalu dikenang jasanya, walaupun dia tidak mau menjadi panglima perang. Yang terpenting baginya, dirinya selalu siap untuk membela negara dan bangsanya. Nah, bagaimana dengan adik-adik bila sudah besar? Sampai jumpa pada cerita yang lain dari Sanggar Cerita. Dalam kisah yang